Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ada hafalan? Belum. Ya, dari rubbahu fityah belum dibaca ya penjelasannya ya. Masih kita pada pembahasan tentang huruf-huruf jar. Di antara huruf jar ada yang dikhususkan untuk isim-isim yang nakirah, ghaliban seperti rubba, rubba rajulin fiddar. Dan terkadang rubba masuk ke dhamir ghaib dalam keadaan dhamir tersebut menetapi mufrad mudzakkar wa tafsir, menetapi tafsir yaitu didatangkan setelahnya al-mufassir berupa tamyiz. Ya, contohnya rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda da'iban fa ajabu. Ha, itu ya. Belum dibaca penjelasannya. Dibaca. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qad tadkhulu 'ala dhamirin ghaib mulazimin lil ifrad wa tadhkir wa tafsir bitamyiz ba'dahu mutabiqin lil ma'na nahu rubbahu rubba fityatin wa qad rubbahu fityatan wa qad tuhdafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'da al-wawi kaqulihi walailin kamaujil bahr arkho sudulah alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya wa ba'dal fa'i kathiran kaqawlihi famithliki hubla qad taraktu wa murdi'in wa ba'da bal qalila kaqawlihi bal mahmatin qatatu ba'da mahmahi. Bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahi. Wa bidunihinna aqallu ka qawlihi rasmu dari wa qaftu fi talalih. Qala syari rahimahullah wa qad tadkhulu ay rubba ala domirin ghaib fi hukmin nakirah min haythu anahu majhulun yawma yawman bihi min ghairi qasdin yuma'u bihi min ghairi qasdin ila zahirin muayyanin walidha sammahu ba'duhum nakiratan mudmuratan. Qala ibnul hajib wala budda an yataqaddama ma yurshidu ila al-mufassir lah fa idha qulta rubbahu rajulan fahuwa bitakdiri an yakula qail hal min rajulin karimin fayuqalu rubbahu rajulan falmuradu birajulan rajulan kariman wa arshada ilayhi dhalika almuqaddar mulazimin inda albasriyin lilifrad wa in kana tamyizu muthannan aw majmu'an wa tadhkir wa in kana tamyizu mu'annatha wa innama iltazama ifraduhu wa tadhkiruhu liruju'ihi ila muqaddarin fi dhihn kadhamiri fi al-murad kadhamiri fi an-ni'ma rajulan wa tafsiru bi tamyizi ba'da mansubun mutaakhkharun anhu muttasilun bihi mutabiqin ay muwafiqin lil ma'na al-muradu minhu lil mutakallim min afradin aw tathniyatin aw jam'in tadhkirin aw ta'nithin nahu qawlihi rubbahu fityatan da'autu ila ma yurithul majda da'iban fa'ajabu huwa min al-khafif al-lughatu rubba harfun ta'ati litaqlil wa takfir wa akhtalafu fil ghalib minhuma faqila huwa taqlil bal qila innaha mawdu'atun lah wa min thamma qala ba'duhum hiya litaqlili ala al-mashur wa qala al-kufiyun innaha litaqlili da'ima وقيل الغالب استعمالها للتكفير هو الذي صححه ابن مالك وقال الدمامي إنه مذهب سيبويه ومن ثم قال ابن عنقاء إنه الأصح والفتية جمع فتن وهو الشاب السخي الكريم والمجد نيل الشرف والكرم ولا يكون إلا بالآباء أو كرم الآباء خاصة قاله في القاموس وقوله دائبا بالباء الموحدة أي دائما الرب ربه ربه جار مجرور رب حرف تقليل وجر والهاء ضمير متصل في محل جر بالباء فتية تمييز وعلامة نصبه فتو آخره دعوت فعل وفاعل إلى حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بإلى متعلق بدعوت يورث فعل مضارع وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو المجد مفعول به وجملة المجد مفعول به وجملة الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول والعيد الضمير المستتر دائبا ظرف زمان مفعول فيه متعلق بيورث وقال العين دائبا صفة لمصدر مهدوف أي إيراثا دائما الفاء عاطفة على دعوت أجاب فيل وفاعل والمعنى والمعنى رب فجة دعوتهم إلى ما يورثهم ويكسبهم شرفا وفخرا فأجابوا إلى ذلك وشاهد في ربه فتية حيث جاء بضمير فيه مفردا والمميز جمعا بناء على المشهور وأن الضمير الذي يدخل عليه رب يفرد دائما والمميز بحسب قصد المتكلم وعند الكوفيين أن هذا الضمير يرجع إلى مذكور كأن قائلا قال هل من رجل كريم فقيل ربه رجلا أو ربه فتية فيثنى عندهم ويجمع ويؤنث على حسب مميز فيقال ربهما رجلين وربهم رجالا قال ابن الحاجب والأولى ما قاله البصريون وقرر وجه ذلك في شرحه على المفصل وقد تحذف رب وذلك إذا كان مجرورها نكرة ظاهرة بخلاف الضمير فلا تحذف معه ويبقى وجوبا بعد حذفها عملها وهو الجر وإن كان شائع نصب الاسم بعد حذفها وذلك بعد الواو عاطفة كما عبر به ابن هشام في المغني وغيره لكن نقل المرادي في الجنة في الجنداني عن بعض النحويين وقره أن واو رب في نحو قول شاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ينبغي أن تحمل على أنها واو الابتداء وفي الخبيس وواوها أي واو رب هي الواو التي يبتدئ بها في أول الكلام بمعنى رب انتهى وقال الدماميني والعمل لها أي لرب مضمرة دون الواو وهذا هو الصحيح والواو للعطف وذهب الكوفيون والمبرد إلى أن الجر بنفس الواو ولا برب مضمرة فليست عاطفة واحتجوا بافتتاح القصائد بها وأجيب بجواز تقدير العطف على شيء في نفس المتكلم ويوضح كونها للعطف أن واو العطف لا تدخل عليها كما تدخل على واو القسم انتهى. Kita baca dulu matanya. Masih membahas tentang rubba, yaitu diantara huruf jar yang dia khusus masuk kepada isim-isim nakir ghaliban. Rubba rajulin fiddar. Waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifrad. Dan terkadang rubba masuk kepada dhamir ghaib yang menetapi mufrad. Dhamir ghaib menetapi mufrad, muzakkar dan tafsir. Dengan tamyiz setelahnya. Mutabiqun lil ma'na, yang dia cocok ataupun mencocoki dari sisi maknanya. Contoh qauluhu rubbahu fityatan. Waqad tuhdhafu rubba wa yabqa ma'a 'amaluha ba'da al-wawi, dan terkadang rubba dibuang tapi amalnya tetap tersisa setelah wawu, seperti ucapan penyair, wa lailin ka mawjil bahri arkhasudulahu 'alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya wa ba'da al-fa'i katsira, kemudian setelah fa juga sering dibuang rubba, seperti ucapan penyair, famithlika hubla qatraqtu wa murdi'a wa ba'da bal qalilan, adapun datangnya rubba atau beramalnya rubba dalam keadaan mahdhuf setelah bal itu sedikit, seperti ucapannya penyair, bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin wa bidunihin aqal, dan tanpa didahului oleh huruf sebelumnya rubba beramal dalam kondisi dibuang itu sedikit, seperti ucapannya penyair, rasmidarin waqaftu fi talalih, rasmudarin waqaftu fi talalih. Kita baca syarahnya, waqad tadkhulu ay rubba 'ala dhamirin ghaib, dan terkadang rubba masuk kepada dhamir ghaib, tidak hanya masuk kepada isim zahir, tapi terkadang dia masuk kepada dhamir ghaib, fi hukmin nakirah, yang mana dhamir ghaib ini hukumnya sama dengan yang nakirah, dihukumi nakirah, min haitsu annahu majhul yuma bihi min ghairi qasdin ila zahirin muayyan, di mana dhamir tersebut majhul, diisyaratkan dengannya tanpa disengaja kepada isim zahir tertentu. Dhamirnya majhul diisyaratkan dengannya tanpa kesengajaan kepada isim zahir tertentu. Walidha sammahu ba'duhum nakiratan mudmarah, oleh karenanya sebagian ahli nahu ada yang menamai dhamir ini yang datang setelah rubba dengan dhamir nakirah mudmarah, dhamir nakirah ataupun nakirah yang berupa dhamir. Qala Ibn al-Hajib, wala budda an yataqaddam ma yurshidu ila al-mufassirilah, kata Ibn al-Hajib, harus syaratnya dhamir yang datang setelah rubba agar didahului oleh sesuatu yang menunjukkan kepada al-mufassir lah, sesuatu yang menafsirkannya, harus didahului oleh sesuatu yang membimbing, mengarahkan kepada sesuatu yang menafsirkan dhamir tersebut. Di sini kan dhamir masih nakirah, apa ini maksudnya, kemana kembalinya, sehingga harus sebelumnya didahului oleh sesuatu yang menafsirkan dhamir tersebut. Fa idza qulta rubbahu rajulan, apabila engkau berkata rubbahu rajulan, fa huwa bi taqdiri an yaqula al-qa'ilun, maka ini dengan menakdirkan ucapan seorang yang berkata, hal min rajulin karimin, apakah ada seorang yang mulia, ini sesuatu yang mendahului yang itu menafsirkan dhamir tadi. Fa yuqal, maka dijawab, rubbahu rajulan, ya rubbahu rajulan. Fal muradu bi rajulan rajulan kariman, dan yang dimaukan di sini dengan rajulan, rubbahu rajulan, adalah rajulan kariman. Wa arsyada ilaihi dzalikal muqaddar, yang tanya menunjukkan kepada bahwasanya yang dimaukan dengan rajulan kariman adalah sesuatu yang muqaddar tadi, berupa ucapan seorang yang berkata, hal min rajulin karimin, maka jawab, rubbahu rajulan, terkadang ada seorang yang mulia. Nah itu, harus didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atau menafsirkan makna dari dhamir tersebut. Mulazibun, kemudian dhamir tersebut menetapi indal basriyin lil ifrad, menurut orang-orang Basrah secara khusus, dhamir yang datang setelah rubba itu harus menetapi mufrad. Wa in kana tamyiz mutsannan aw majmu'an, meskipun tamyiznya itu mutsanna ataupun jamak. Wa tadzkir, juga yang kedua, harus dhamir yang datang setelah rubba itu mudzakkar, lil mudzakkar. Wa in kana tamyizu mu'annatsan, meskipun tamyiznya mu'annas. Wa innamal tazama ifraduhu wa tazkiruhu li ruju'ihi ila muqaddarin fi dhihni ka dhamir fi ni'ma rajulan. Mengapa di sini dhamirnya menetapi mufrad dan mudzakkar? Tidak lain dhamirnya menetapi mufrad dan muzakkar karena dhamir ini kembalinya kepada sesuatu yang ditakdirkan dalam benak. Sebagaimana dhamir yang ada pada ni'mah yang ditakdirkan adalah mufrad muzakkar huwa. Ni'ma rajulan, ni'ma imratan, sama. Kembalinya kepada sesuatu yang ada di benak. Wa tafsir bitamyizi ba'dah. Kemudian juga dhamir tadi selain menetapi ifrad tadzkir juga tafsir, menetapi tafsir dengan tamyiz atau dengan disebutkan setelahnya tamyiz. Mansubun mutaakhirun anhu mutasilun bih, yang mana tamyiz tersebut mansub diakhirkan setelah dhamir dan bersambung dengan dhamir, tidak ada pemisah yang memisahkan antara dhamir ini dengan tamyiznya. Mutabiqun, kemudian dhamir tadi mutabiq ay muwafiq lil ma'na, dari sisi makna. Al muradu minhu lil mutakallim min ifrad aw tathniyah aw jam'i tadhkirin aw ta'nits, mencocoki dari sisi makna, yang dimaksudkan adalah lil mutakallim, untuk mutakallim, apakah mufrad, musanna, jama, tazkir, ta'nis. Ya, mencocoki makna ini dimaukan oleh mutakallim. Mutabiq, mencocoki makna dari yang dimaukan oleh mutakallim, si pembicara, apakah mufrad, musanna, jama, muzakkar. Hanya dari sisi makna. Nahu qawlihi, contoh ucapannya, rubbahu fitziatan da'ut filama yurithul majidah da'iban fa'ajabu. Sedikit sekali ya, para pemuda yang aku ajak mereka, aku seruh mereka kepada perkara yang menghasilkan kemuliaan yang abadi, kemudian mereka mau memenuhinya. Sedikit sekali para pemuda yang aku panggil, aku ajak mereka kepada perkara yang bisa menghasilkan kemuliaan yang abadi, kemudian mereka mau menyambutnya. Rubbahu fitziatan, ini syahidnya. Jadi yang dimaksud yang mutabiq lil ma'na, mencocoki makna ini mau kenal mutakallim gitu. Syaratnya ada berapa berarti dhamirnya? Yang pertama dhamir ghaib mulazim lil ifrad muzakkar, kemudian tafsir butuh kepada tafsir yaitu tamyiz lahnya. Kemudian mutabiq lil ma'na, dhamir tersebut mencocoki makna ini mau kenal mutakallim. Huwa min al-khafif, ini bashir, diambil dari rentetan bashir yang khafif, ringan, bukan yang mutawal. Al-lughah rubba harfun ta'ti li taqlil wa taksir wa ikhtalafu fil ghalib minhuma. Rubba adalah huruf yang datang untuk menunjukkan taqlil, makna taqlil sedikit, jarang, terkadang. Wa taksir, dan kadang menunjukkan kepada taksir, makna sering, banyak. Wakhtalafu fil ghalib minhuma, dan mereka an-nuhat berselisih fil ghalib pada keumuman penggunaan dari rubba ini, apakah umumnya digunakan untuk taklil ataupun takfir. Faqila huwa taklil, ada yang mengatakan bahwasanya rubba untuk taklil. Balqila innaha mawdu'atun lahu wa min thamma qala ba'duhum hiya litaklil ala al-mashhur. Bahkan dikatakan bahwasanya rubba itu diletakkan hanya untuk taklil. Dan dari sana sebagian mengatakan hiya litaklil. Rubba itu diletakkan untuk taklil, makna taklil. Ala al-masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Wa qala al-kufiyuna innaha litaklil daiman wa qila al-ghalibu isti'maluha litakfir wa huwa alladhi sahahahu Ibnu Malik, kata orang-orang Kufah, rubba itu litaklil daiman, selalu. Ada yang mengatakan rubba itu lil ghalib untuk menunjukkan atau waqil al ghalib istimaluha li takfir. Yang lain mengatakan bahwasanya rubba umumnya digunakan untuk menunjukkan makna takfir sering. Wa huwa allazi sahahahu Ibnu Malik, dan ini yang disahihkan oleh Ibnu Malik. Adapun kalau kita baca ada rubba ya, lihat konteksnya di situ, ya. Apa ini mukan? Apakah jarang atau sedikit ataupun banyak sering, ya. Kalau dalam contoh tadi bagaimana? menunjukkan banyak atau sedikit, menunjukkan taksir at-taqli rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda daiman fajabu. Apa di sini? Taklil ya. Dilihat konteksnya. Wa qala Damamini innahu madhhabu Sibawaihi wa min thamma qala Ibnu Anqa innahu al-ashah. Kata Damamini sesungguhnya itu yaitu apa? Istimalu qilali li taksir adalah madhhabnya Sibawaihi. Dan dari sana Ibnu Anqa berpendapat sesungguhnya itulah yang sahih. Yes. Banyak ya pendapat yang mengatakan taklil, banyak juga yang mengatakan taksir, sehingga luaslah insyaallah. Untuk kita bisa mengetahui ini rubah untuk taklil atau taksir, lihat konteksnya. Wal fidyatu jam'u fatan wa huwa syabus sakhi al-karim. Fidyah adalah jamak, bentuk jamak dari fatan, yaitu seorang anak muda, seorang pemuda yang dermawan dan pemurah. Wal majdu nailu syaraf, al-majd maknanya mendapatkan asyaraf, kemuliaan. Wal karam, wal karam kemuliaan dan apa yang semakna dengan asyaraf. Al-majid adalah mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Wala yakunu illa bil aba, dan ini tidaklah bisa diraih kecuali melalui nasab mereka dari bapak-bapak mereka. Au karamil aba, ataupun dari sebab kemuliaan bapak-bapak mereka, sehingga anaknya terbawa mendapatkan bagian dari kemuliaan. Khosotan, secara khusus katanya. Au karamil aba khosoh, tidaklah terjadi kecuali dengan sebab kemuliaan bapak-bapak mereka secara khusus, sehingga anaknya ikut mulia. Qalahu fil qamus, ini disebutkan di dalam al-qamus. Al-karam ataupun al-majd. Al-majdu nailu syaraf wal-karam walaikun illa bil-aba au karamil aba khasah. Qalahu fil qamus wa qawluhu da'iban, kemudian ucapan menyair da'iban bil-ba al-muahadah dengan titik satu, ay da'iman, maknanya da'iman. Da'iban sama dengan da'iman. Ya. InsyaAllah ya. Da'iman dengan da'iban mana yang satu? Kalau kita lihat makhrajnya mim dengan ba sama ya. Maknanya ternyata satu juga. Terkadang demikian, ada satu ataupun dua huruf yang dia satu makhraj ataupun memiliki kesamaan dalam banyak sifat, itu maknanya sama. Sering didapati. Wasilah dengan wasilah. Dan masih ada yang lain. Al-i'rabu rubbahu jarun wa majrur. Rubba harfu taqlilin wa jarin wal hadhamirun muttasilun fi mahali jarin bilba. Fityatan tamizun wa alamatu nasbihi fathu akhirih. I'rabnya rubbahu jar majrur, rubba harfu taqlil, dan jar ha'bamil muttasil pada mahali jar bilba. Fityatan tamiz wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Tanda nasabnya fathah di akhirnya. Da'autu fi'lun wa fa'il ila harfu jarin wa ma ismu mausulin. Ismun mausulun. Bima'na alladhi, dengan makna alladhi. Fi mahali jar, pada mahalnya jar. Bi ila, dengan ila. Musta'alik bi da'autu. Ya, jar majrur muta'alikin dengan da'autu. Yurithu fi'lun mudari'un wa fa'ilu mustatirin fihi jawazan. Taqdiruhu huwa al-majdu maf'ul majda maf'ulun bih wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul silatul mausul wal 'a'id ad-dhamirul mustatir da'iban zarfu zamanin maf'ulun fih muta'alliqun bi yurith. Insyaallah ini i'rabnya jelas ya. Wa qala al-'aini da'iban sifatun limasdarin mahdhufin ay irasan da'iman. Ada sisi yang lain dari i'rabnya da'iban. Tadi yang pertama disebutkan bahwasanya i'rabnya da'iban adalah apa? Zarfu zaman maf'ulun fih. Kata al-'aini da'iban di sini adalah sifat. Sifat bagi masdar yang mahdhuf. Takdirnya irasan da'iman. Seperti ini, wadhkurullaha katsiran itu. Wadhkurullaha dzikran katsira. Dia sifat dari maf'ul mutlak. Ini buang. Kata laini daiban adalah sifat bagi masdar atau bagi maf'ul mutlak yang mahdhuf. Taktinya irasan daiman. Yuris. Yurisu irasan daiman. Al-fa'atifa ala da'autu. Fa' mengatafkan kepada da'autu. Ajabu fi'lun wa fa'il wal ma'na rubba fityatan da'autuhum ila ma yurithum. Wa aksibuhum syarafa wa fakhra daiman. Wa fakhran daiman. Fa'ajabu ila thalik. Makna bait adalah sedikit sekali para pemuda yang aku ajak mereka kepada perkara yang mendatangkan bagi mereka dan menghasilkan bagi mereka kemuliaan dan kebanggaan yang abadi, kemudian mereka mau menyambutnya, memenuhinya. Wasyahidu fi rubbahu fityatan haitsu ji'a bidhamiri fi mufradan wal mumayyiz jam'an. Bina'an ala al-masyur anna al-dhamir alladhi yadkhulu alaihi rubba yufrad daiman wal mumayyiz bihasabi qasdi al-mutakallim. Nah. Syahid dari bait syair ini adalah pada rubbahu fityah, di mana didatangkan dhamirnya di sini dalam keadaan mufrad, sedangkan mumayyiz tamyiznya jamak fityah. Fityah tadi disebutkan jamak dari fatan. Ini binaan alal masyhur, dibangun di atas pendapat yang masyhur, yaitu bahwasanya anna dhamir alladhi yadkhulu alaihi rubba, bahwasanya dhamir yang dimasuki ila rubba yufrad daiman, harus selalu dimufradkan, dijadikan mufrad. Wal mumayyiz, sedangkan tamyiznya bihasabi qasdil mutakallim, sesuai dengan tujuan atau yang dimaukan oleh mutakallim. Iya, bisa musanna, bisa jamak, bisa muannas, bisa muzakkar, terserah mumayyiznya, sesuai dengan tujuan ataupun yang dimaukan oleh mutakallim. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi mutabiqan lil makna. Ya. Tamyiz tadi mencocoki makna dari yang dimaukan dari dhamir tersebut. Apakah musanna, muzakkar, jamak atau muannas? Wa indal kufiyyin anna hadha dhamira yarji' ila madhkurin ka'anna qailan qala hal min rajulin karimin faqila rubbahu rajulan aw rubbahu fityatan fayusna indahu fayusanna indahum wa ijma' wa annas ala hasabi mumayyizih fayuqal rubbama rubbahuma rajulaini wa rubbahum rijalan. Adapun menurut orang-orang Kufah, bahwasanya dhamir yang datang setelah rubba itu tidak mesti mufrad, tapi kembali kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Seolah-olah seorang berkata hal min rajulin karimin, sehingga dijawab rubbahu rajulan. Dijadikan di sini dhamirnya mufrad dan muzakkar. Kenapa? Karena kembali kepada rajulin. Au rubbahu fityatan, atau dikatakan rubbahu fityatan. Faisanna indahu, maka dhamir yang datang setelah rubba atau yang bergandengan dengan rubba menurut orang Kufah itu dimusanakan, dijamakkan, dimuanaskan sesuai dengan mumayyiznya. Sesuai dengan tamyiznya. Kalau tamyiznya musanna, berarti yang dimukan musanna, maka dhamirnya musanna gitu. Kalau tamyiznya jamak, berarti yang dimukan jamak, maka dhamirnya dijamakkan gitu. Ala hasabi mumayyizih fayuqal, sehingga dikatakan rubbahuma rajulaini wa rubbahum rijalan, karena ini maukan rajulaini maka dhamirnya dimutsanakan, dan yang kedua yang dimaukan adalah jamak muzakkar maka dhamirnya dijamakkan. Ini pendapat orang Kufah. Qala Ibnu al-Hajib wal aula ma qalahu al-Basriyun, kata Ibnu al-Hajib yang lebih tepat, yang lebih utama adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Basrah, pendapatnya orang-orang Basrah. وقررهُ وجه ذلك في شرحه على المفصل. Dan ini mendapat ditetapkan oleh beliau Ibnu al-Hajib. Dan beliau menetapkan sisi kesahihan ataupun kebenaran pendapatnya orang-orang Basrah di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Mufassal li Zamakhsyari. Nah, itu sudah pahami tentang masuknya rubba kepada dhamir ha. Ada khilaf. Orang Basrah mengatakan bahwasanya dhamirnya harus senantiasa dalam bentuk mufrad muzakkar. Dan ini yang banyak disahihkan oleh ulama al-nahwu. Sedangkan orang Kufah mengatakan bahwasanya dhamirnya tergantung tamiznya. Kalau tamiznya mutsanna, dhamir mutsanna. Tamiz jamak, maka dhamirnya jamak dan seterusnya ila akhirih. Waqatuh zafu rubba, dan terkadang, nah ini rubba pembahasannya panjang. Yang pertama bagaimana? Rubba masuk kepada apa? Isim yang nakirah, dan biasanya isimnya itu disifati. Iya. Rubba rajulin karimin laqitu, disifati dengan mufrad ataupun dengan sifat yang berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Waqatu hadzafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'da al-waw, dan terkadang rubba dibuang tapi amalannya tetap. Tapi dia tetap beramal, yaitu setelah wawu. Setelah wawu. Contoh ucapan penyair, wa lailin kamaujil bahri arkhasudulahu 'alayya bi anwa'il humum liyabtaliya. Terkadang ada satu malam yang seperti ombak di lautan yang dia menjulurkan tirai kegelapannya kepadaku dengan beragam kesedihan untuk mengujiku. Walailin. Nah, di situ ada rubba yang mahdhuf dibuang setelah wawu. Ya. Ini diketahui karena yang setelahnya majrur dan juga dari sisi maknanya kelihatan. Ya. Sedangkan wawu, ya kalau bukan wawu kosam, tidak mengejarkan kan. Di sini bukan wawu kosam. Ya. Waqad yuhdhafu rubba. Dan terkadang rubba dibuang. Wa dhalika idha kana majruruha nakiratan zahirah. Hal ini terjadi apabila isim yang dijarkannya adalah isim yang nakirah, yang zahirah. Bukan dhamir. Bikhilafi dhamir, fala tuhdhaf mah. Berbeda dengan kalau isimnya dhamir, maka tidak boleh bersama dhamir rubba dibuang. Wa yabqa wujuban ba'da hadziha, dan tetap tersisa amalannya secara wajib setelah dibuangnya rubba. Ya. Wa huwal jar. Apa itu amalannya rubba yang tetap ada meskipun rubba dibuang? Yaitu al jar, mengejarkan. Wa in kana syai'un nasb al-ismi ba'da hadzihi jaratan wa dzalik, ya titik. Meskipun yang menyebar adalah bahwasanya isim itu dinasobkan setelah dibuang darinya huruf jar. Seperti itu kan ada istilah apa? Mansub 'ala naz'il khafid atau 'ala isqati al-khafid, tapi rubba beda. Dibuang tetap mengejarkan. Kalau pada contoh nadhartu ila 'usfurin, dibuang ilanya, nadhartu apa? Usfuran mansub. Tapi ini yang rajih wallahu alam sama'i sifatnya. Mansub ala nazil khafid sifatnya hanya penukilan dari orang Arab. Tidak bisa dikiaskan. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Al-muhim kata beliau, umumnya adalah bahwasanya huruf jar kalau dibuang itu menjadikan isim setelahnya mansub, tapi di sini rubah beda. Wa dzalika ba'dal waw. Terjadinya rubah yang dibuang dan tetap beramal itu setelah wawu atifah. Wa atifah sebagaimana abbara bihi Ibnu Hisham fil Mughni, ini diungkapkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al Mughni wa ghairuh, dan juga oleh selainnya. Lakin hanya saja naqala al muradi fil Janaddani an ba'd an nahwiyyin wa aqarrahu anna wawa rubba fi nahwi qawli syair wa baldatin laysa biha anisun illa al ya'afir wa illa al 'isu. Hanya saja Al-Muradi menukilkan di dalam kitab Al-Janaddani dari sebagian ahli nahwu, dan beliau menguatkannya, menetapkannya bahwasanya wawu rubba pada contoh ucapan penyair wa baldatin laysa biha anisun illa al-ya'afiru wa illa al-'is. Terkadang ada satu negeri, ada satu negeri yang tidak ada di dalamnya manusia kecuali ya'afir, anak-anak sapi buah, anak-anak sapi liar, kecuali al-is, unta-unta yang berwarna putih. Di sini kata beliau yan bagi, ya. Anna wawa rubba, yan bagi ini sebagai apa Arabnya? Khabar anna. Anna wawa rubba, bahwasanya wawa rubba pada contoh ucapan menyair wa baldatin yan bagi antuhmal ala annaha wawul ibtida, harus wawu ini dan yang semisalnya, harus wawu yang ada dalam contoh basyir ini dan yang semisalnya untuk dibawa atau dijadikan sebagai wawu ibtida. bukan wawu apa? Atof, sebagaimana yang dicapkan oleh Ibnu Hisham. Wafil khubayusi wa wawuha ay wawu rubbah ya alwaw allati yubtada biha fi awal al-kalam bima'na rubbah. Di dalam Al-Khubayusi, kitabnya Al-Khubayusi disebutkan bahwasanya wawuha dan wawunya, yakni wawu rubbah, hiyal wawu adalah wawu yang allati yubtada biha, wawu yang dengannya dimulai satu jumlah fi awal al-kalam, di awal kalam, dengan makna rubba. Berarti Al-Khubaisi juga sependapat ya, bahwasanya wawunya wabah ibtidaiyah, sebagaimana yang dipilih oleh pendapatnya siapa? Al-Muradi dan yang lainnya. Terkhilaf berarti dengan wawu yang datang sebelum rubba yang dibuang, apakah wawu atifah atau wawu apa? Ibtidaiyah. Sebagian seperti Ibn Hisham dan yang lainnya mengatakan wawu atifah, dan yang lain mengatakan wawunya apa? Ibtidaiyah. Intah. Qala damamini wal amalu laha ay li rubba mudmaratan duna al waw wa hadha huwa sahih wal waw lil athfi. Kata damamini wal amalu laha, yang beramal mengejarkan adalah dia, yakni rubba mudmarah yang dibuang, duna al waw, bukan wawu yang mengejarkan. Wahada huwa sahih wal wawu lil athfi, dan inilah yang sahih, sedangkan wawunya kata ad-damamini adalah hanyalah wawu athaf. Nah itu ad-damamini menguatkan pendapat ataupun sependapat dengan Ibnu Hisham. Wa dhahaba al-kufiyun wal mubarrid ila anna al-jarra bi nafsil wawu, sedangkan orang-orang Kufah dan juga al-mubarrid berpendapat bahwasanya jar atau jarnya isim setelahnya binafsil wawi, dengan wawu itu sendiri, bukan dengan rubba yang dibuang. La birubba mudmaratan, bukan dengan rubba yang diidmarkan. Falaisat atifah, dan kata mereka di situ wawunya bukan wawu atifah. Wahtaju biftitahil qasid biha, kalau bukan wawu atifah berarti wawu apa? Ibtidaiyah. Wahtaju biftitahil qasid biha, dan mereka berhujah dengan bahwasanya qasidah-qasidah itu dibuka dengan wawu ini. Tidak ada sesuatu dari kalimat yang sebelumnya yang mendahuluinya. Berarti katanya wawunya wawu ibtidaiyah, bukan atifah. Ya. Sehingga dialah sendiri yang mengejarkannya, kata orang Kufah dan Mubarrid. Tapi ini dijawab lagi. Wa ujiba bi jawazi taqdiril atfi ala syai'in fi nafsil mutakallim. Tapi ini bisa dijawab lagi. Itu bahwasanya yang benar wawunya wawu atifah, meskipun sebelumnya tidak ada kalimat yang mendahuluinya. Wa ujiba dijawab dengan bolehnya menakdirkan atof ala syai'in kepada sesuatu fi nafsil mutakallim, kepada sesuatu yang ada pada jiwa mutakallim ini. Jadi kalimatnya yang tersebut tapi ada di jiwanya mutakallim ini. Jadi yang disebutkan itu ma'tuf pada yang ada di dalam dirinya. Jadi pahami, ada dalam hatinya sesuatu diatofkan kepada apa yang ada dalam ya hatinya ini. Gitu. Kadang kita juga mengatofkan satu jumlah yang itu disebutkan oleh kita karena diatofkan kepada jumlah yang disebutkan oleh orang lain, kan? Ada orang berbicara ja'al Zaidun atau wa Muhammadun. Nah, itu jawab bahwasanya menakdirkan, mengatofkan sesuatu kepada yang ada dalam jiwa mutakallim. Wa ويوضح كونها للعطف أن واو العطف لا تدخل عليها كما تدخل على واو القسم انتهى. Di antara yang memperjelas bahwasanya atof ataupun wawunya itu adalah wawu atof, ya bukan wawu tidak iya, adalah bahwasanya wawu atof la tadkhulu alaiha, tidak bisa masuk kepada wawu rubba. Wawu atof itu tidak bisa masuk pada wawu rubba. Itu yang menunjukkan bahwasanya dia bukan huruf atof, karena huruf atof enggak bisa lagi masuk kepada huruf atof yang lain, gitu loh. Jadi yang memperjelas adalah wawu atof yang lain tidak bisa masuk kepada wawu ini. Kenapa? Karena sama-sama sini sudah wawu atof, kok masih dimasuki wawu atof lagi. Berbeda dengan kamatan khus, bagaimana bisa masuk wawu atof ke wawu kosam? Bisa enggak? Wawallahi, bisa enggak? Wawallahi bisa kan? Bisa. Wawu satunya kan wawu atof. Iya kan? satunya wau kosan, bisa enggak masuk? Bisa. Kenapa? Karena wau di situ beda dengan wau yang ada pada ruba. Bisa enggak wau ataf masuk kepada wau ruba? Enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama ataf kan. Ini menunjukkan bahwasanya wau yang masuk ke ruba itu wau ataf gitu. Kenapa? Karena tidak bisa oleh dimasuk oleh wau ataf yang lain. Bisa enggak ila-ila? Hah? Ila-ila diulang dua kali. Ya, kan enggak bisa. Nah ini hujahnya. Bahwasanya wawu atof tidak bisa masuk ke wawu ini. Kenapa? Karena wawu ini juga sudah wawu atof gitu. Gak bisa ya. Seperti atau sebagaimana bisa gitu wawu masuk pada wawu kosam. Ya karena wawu kosam bukan untuk atof. Iya kan? Bukan untuk mengatofkan kan. Walailin ka qawlihi, seperti ucapan penyair, walailin ka mawjil bahri al-khasudulahu alayya bi anwa'il humum liyabtaliya. Sudah dibaca belum? Belum? Ya, saya akan mau dilanjut atau diganti kalau tidak. Walailin ka mawjil bahar al-khasudulah alayya bi anwa'il humum liyabtali qawlahu امرؤ القيس من قصيدته المشهورة من الطويل. اللغة موج البحر اضطراب موجه كذا في القاموس. والبحر الماء الكثير أو الملح أو الملح فقط. والسدول السطور. والهموم جمع هم وهو الحزن. والابتداء والاستخبار. والإعراب الواو وواو ربا ليل مجرور بربا وعلامة جره كسر آخره كموج جار ومجرور في محل جر صفة لليل يتعلق بواجب الحذف تقديره مستقر أو استقر والبحر مضاف إليه أرخى فعل ماض وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو سدول مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة علي جار ومجرور متعلق بأرخاء بأنواع جار ومجرور في محل نصب على الحال من سدوله على الحال من سدوله متعلق بمستقر أو استقر وباؤه للمصاحبة والهموم مضاف إليه ليبتلي اللام لا متعليل يبتلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام تعليل وعلامة نصبه فتو آخره وسكن لضرورة الشعر والمعنى رب ليل يشبه ظلامة لهوله وصعوبته ونكادة أمره موج البحر في كثافة الظلمة أرخو على سطور ظلامة على سطور ظلامه التي تحول ما بين البصر وإدراك المبصرات مكرونا ذلك ومصاحبا بأنواع الأحزان ليختبرني أصبر على الشدائد أم أجزئ منها أم أجزئ منها وشاهد في ليل حيث خذف ربا بعد الواو وبار الفاء الجوابية خاصة على ما جزم به بعضهم لكن صرح أبو هيان بتعميم وأنشد بعضهم ما يأتي بالأثر كثيرا أي وأما بعد الواو فهو أكثر كما في التسهيل والمغني وغيرهما وقال في الشذور ويجوز حذفها فيجب بقاء عملها بعد الواو كثيرا وبار الفاء وبل قليلا وانتصابه كثيرا وكذا قليلا في قوله وبر بل قليلا عن الحالية من ربا أي تهدف في حال كثرة وفي حال قلة ويجوز أن تكون صفة لمصدر مهدوف أي حذفا كثيرا وقليلا. و Walailin kamaujil bahri arkhasudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Qala humru'ul Qais min qasidatihil masyhurati min at-tawil. Bait ini diucapkan oleh Imrul Qais dari qasidahnya yang masyhur dan yang panjang. Al-lughah, sisi bahasa, maujul bahri idtirabu, idtirabu mawjih. Idtirabu mawjih. Apa bergoncangnya ombak ya, di lautan. Kadza fil qamus disebutkan demikian di dalam al-qamus. Wal bahr al-ma' al-kathir, al-bahr adalah air yang sangat banyak. Ataupun juga al-milh garam, faqat saja. Wasudul as-sutur, as-sudul bermakna as-sutur tirai. Wal humum jam'u ham wa huwa al-hazan. Al-humum adalah bentuk jamak dari ham, yaitu bermakna al-hazan, kesedihan. Wal-ibtila bermakna al-ikhtibar. Ya, meskipun ada bedanya. Ya. Kalau al-ibtila biasanya ada sesuatu yang menyakitkan. Ya. Ikhtibar enggak mesti. Kalau ujian ikhtibar, bukan ibtila. Ya. Ikhtibar. Al-i'rab al-wawu wawu rubba, al-wawu wa rubba. Kemudian lailin majrur bi rabbi rubba, lailin majrur bi rubba wa alamatu jarrihi kasru akhirih kamaujin, kamaujin jarun wa majrur fi mahali jar. Sifah li lailin. Jadi kamaujil bahar jar majrur itu adalah sifat bagi apa? Lail. Fi mahali jar sifat bagi lail. Yata'alaq biwajibil hadhaf, dia jar majrur berkaitan dengan sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya mustaqirrin. Ya, wa lailin mustaqirrin kamaujil bahar, cuma dibuang. Ya, seperti ada khabar-khabar. Ya, jar majrur yang datang sebagai sifat ataupun yang datang sebagai hal ataupun yang datang sebagai khabar itu mutaqalliq dengan apa? Ya, sesuatu yang mahdhuf wujuban. Takdiruhu mustaqirun atau istaqarra. Wal bahru mudhafun ilaih, dan al bahr mudhaf ilaih arkha fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Sudula maf'ulun bih wal ha fi mahal jarin bil idhafati. Alayya jarun wa majrur muta'alliq bi arkha. Arkha sudulahu alayya. Bi anwa' jar majrur fi mahal nasbin alal hal. Jadi bi anwa' jar majrur pada mahalnya nasab sebagai hal dari sudul. Ya. Muta'alliq bi mustaqir, ini juga sama. Jar majrur bi anwa' muta'alliq dengan mustaqir atau bin istaqarra. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Ya. Wa ba'uhu lil musahabah bi anwa', ba'nya di sini bermakna musahabah. Bi anwa'. Bersama ma' ataupun bermakna ma'. Wal humum mudhafun ilaih, sanal humum mudhaf ilaih liyabtaliya, lam lam ta'lil yabtaliya fi'il mudhari' mansub fi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa sukkina li darurati syi'r liyabtali, dan disukun ya'nya karena darurat syi'r. Aslinya kan di fathah liyabtaliya, tapi di sini dibaca sukun karena darurah syi'riyah liyabtali. Wal ma'na, ma'na bait syair ini adalah rubba lailin yushbihu dhulamuhu lihaulihi wa su'ubatihi wa nakadati amrihi mawjal bahri fi kathafati dhulmatihi arkha 'alayya sutura dhulamihi allati tahulu ma baina al-basar وإدراك المبصرات مقرونا ذلك ومصاحبا مصاحبا بأنواع الأحزان ليختبرني أصبر على الشدائد أم أجزع عن منها. Maknanya adalah rubba lailin, terkadang ada satu malam, yushbihu dhalamuhu, kegelapannya itu menyerupai, lihaulihi karena kengeriannya dan juga kesulitannya, seperti maujal bahar, ombak di lautan. dalam hal kafafati zulmati, ketebalan kegelapannya. Arkha alayya sutura zalamih, yang dia menjulurkan kepadaku tirai kegelapannya. Allati tahulu bainal basar, yang mana kegelapan tersebut menghalangi antara pandanganku, wa idrakil mubassarat, dari menggapai, al-mubassarat, sesuatu yang bisa dilihat. Menghalangi antara pandanganku dengan sesuatu yang bisa dilihat, kegelapan tadi. Ya demikian pula katanya, kesedihan-kesedihan yang menimpa dia. Yaitu seperti halnya apa? Kegelapan lautan yang menghalangi ya dirinya untuk melihat sesuatu yang mubassarat, bisa dilihat. Makrunan dzalika wa musuhaban bi anwa'il ahzan, dalam kondisi hal itu dibarengi, disertai dengan beragam al-ahzan, kesedihan-kesedihan. Liyakhtabirani, untuk mengujiku. Asbiru 'ala syada'id am ajza' minha, untuk mengujiku apakah saya bisa bersabar menghadapi beragam asyada'id, kengerian-kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan, kesulitan-kesulitan, am ajza' minha, ataupun bahkan saya ajza' minha, berkeluh kesah karenanya. Iya. Nah, bagus ya. Wasyahid fi lailin haitsu hudzifa rubba ba'da al-waw. Syahidnya di sini adalah lail, di mana dibuang rubba setelah wawu. Aslinya kan rubba lailin, dibuang setelah wawu. Wa ba'da al-fa, kemudian juga dibuang rubba dan tetap beramal setelah fa. Ini yang kedua, diurutkan sesuai dengan yang paling banyak terjadi, yaitu yang pertama setelah wawu, yang kedua setelah fa, dan seterusnya. Wa ba'dal fa al-jawabiyah, dan setelah fa al-jawabiyah khosotan, secara khusus. Ya, setelah fa jawabiyah saja, bukan fa-fa yang lain, karena fa banyak ya macamnya. Wa ba'da al-fa'il jawabiyah khassah, setelah fa jawabiyah secara khusus. Ala ma jazama bihi ba'dhum, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebagian mereka ahli nahwu. Lakin saraha Abu Hayyan bi ta'mim wa anshada ba'dhum ma yati bil athar. Hanya saja Abu Hayyan mengucapkan dengan tegas bi ta'mim, yaitu bahwasanya secara umum bisa setelah fa jawabiyah ataupun fa yang lain. Bilfa umuman, ya, dengan fa secara umum, apakah fa jawabiyah ataupun fa yang lain, ya, atifa ataupun yang lain. Wa ansyada ba'duhum mayati bil athar, dan sebagiannya melantunkan bait syair mayati bil athar, ya, yang akan datang, yang itu dinukil adanya, datang ya rubba ini buang setelah fa, dalam kondisi fa-nya bukan apa? Jawabiyah. Kathiran wa ba'dal fa kathira, dan datang rubba dalam kondisi dibuang dan tetap beramal setelah fa kathira, ini banyak. Ay aw amma ba'dal waw fahu aksar, adapun yang datang setelah waw itu lebih banyak lagi. Kama fit tashili wal mughni wa ghairihima, sebagaimana tersebut dalam kitab at-tashil, al-mughni, dan selain keduanya. Wa qala fi syudhuri wa yajuzu hadhuha fa yajibu baqa'u 'amaliha ba'da al-wawi katsiran wa ba'da al-fa'i wa bal qalilan. Kata sahib kitab syudhur, syudhur az-zahabi sepertinya Ibnu Hisham ya. Wa qala fi syudhur, disebutkan dalam kitab syudhur, wa yajuzu hadhuha, boleh dibuang rubba, fa yajibu baqa'u 'amaliha, tapi tetap wajib diamalkan ba'da al-wawi, yaitu setelah wawu, katsiran, banyak terjadi ataupun seringnya. Wa ba'dal fa wal ba wal bal, dan setelah fa dan bal qalilan, ini sedikit. Titik situ ya. Wa antisabu katsiran wa kadzalika qalilan fi qawlihi wa ba'da bal qalilan 'ala al haliyah. Jadi mansubnya katsiran, demikian pula mansubnya qalilan ya pada ucapan beliau wa ba'da bal qalilan, ya kan? Wa ba'dal waw katsiran. Apa sih irobnya gitu, kathiran dan qalilan ini? Dijelaskan di sini. mansubnya kathiran juga qalilan pada ucapan beliau. Ucapan siapa ini? Mualif, yang sonif sih, matan itu, sebutkan lihat. Apa ucapannya kata beliau? Wa ba'da alfa kathiran. Ya. Wa ba'da alwaw, wa ba'da alfa kathiran. Kemudian setelahnya lagi, wa ba'da bal qalilan. Dijelaskan di sini Arabnya. Ini kelebihannya kitab Syudzur Dzahab. Jadi di Arab di situ kalimat-kalimat ataupun yang Arabnya ada muskil. Seringnya dari Al-Quran. Dibawakan syahid dan di situ ada Arab yang muskil, maka di Arab di situ oleh beliau. Jadi antaranya ini. Wakadha wa ba'da bal qalilan. Ala haliyah di Arab mansub sebagai hal dari rubba. Ya. Baqa'u amaliha amal rubba ba'da lawl kathira, dalam keadaan banyak. Ini hal dari rubba. Ai tuhdzaf fi halati kaha fi halati kasratin, yani dibuang rubba dalam keadaan banyak sering. Wa fi halati qillah. Ya, kemudian qalilan fi halati qillah, dalam keadaan sedikit dibuangnya rubba, ya setelah bal. Wa yajuzu an takuna sifah, boleh pula qalilan dan katsiran di eras sebagai sifat. Lima sarin mahdhuf, maaf, sifat dari masdar mahdhuf, berarti sifat dari apa? Maful mutlak. Ya mahdhuf. Berarti takdirnya hazfan kathira. Yuhzaf hazfan kathira. Ya. Berarti wazkurullaha kathira. Wa qalilan juga qalilan. Ka qawlih. Contoh datangnya rubba yang mahdhuf ataupun mudmarah. Wa yabqa amaluha ba'da alfa adalah ucapan menyair. Fa misliki hubla qad taraktu wa murdi'a. Wa murdi'u. فألهيتها عن ذي تمائم محويلي. Semisalmu, dalam keadaan semisalmu orang yang hamil, qataraktu, telah saya datangi, wa murdi', dan juga dalam keadaan menyusui, فألهيتها, maka saya lalaikan dia dari anaknya yang memiliki tamaim, perlindungan-perlindungan. Muhwili. Akan datang di sini penjelasannya. Qalahu Imrul Qais, diucapkan oleh Imrul Qais, wa huwa min qasidatihil masyhurah min at-tawil. Ini diambil dari qasidahnya yang masyhur, dari qasidahnya yang panjang. Fa misliki hubla qataraktu wa murdi'a. Wa murdi'u falhaytuhu 'an dhitama'ima muhwili. Al-lughah bahasa Hijbasa, taraktuha ay ataituha lailan. Taraktuha adalah ataituha lailan, saya datangi dia, si wanita itu, di malam hari. Makanya bintang disebut dengan apa? At-Tariq. Karena dia datang di malam hari. Ya. Was-sama'i wat-Tariq. Demi apa? Langit dan At-Tariq. Yang datang di malam hari apa itu? Bintang-bintang. Jadi taraqa khusus untuk menjelaskan kedatangan di malam hari. Wal-haytuha. Kemudian al-haytuha ay-shaghaltuha. Wattama'im, al-haytuha adalah saya menyebukannya. Syagaltuha, saya menyebukannya. Wattama'im at-ta'awidh. Tamimah. Yaitu perlindungan-perlindungan. Wahiduha, bentuk mufradnya tamimah. Wahia al-awzah. Perlindungan Allah tutu'alak ala suwabi, yang digantungkan di leher as-suwabi bayi. Ini perbuatannya orang jahiliyah dahulu. Seperti ini. Untuk melindungi anaknya digantungkan di lehernya. Perlindungan-perlindungan. Wiqayatan minal a'in. Untuk menjaga dari penyakit a'in. Awis sihir ataupun sihir. Wa qawluhu muhwil. Ucapan penyair. Imrul Qais muhwil. Ini diambil dari kata ahwala as-sabi. Ahwala yuhwilu. Ya. Isim fa'ilnya muhwil. Idza tamma lahu haul, yaitu seorang bayi yang telah sempurna baginya masa 1 tahun. Ai sana. Haul kan sering dengar ya, haul. Wa yurwa mu'yil, diriwayatkan dengan lafaz yang lain, mu'yil bukan muhwil, bi dhammil mim wa sukunil ain wa fathil al ya, mu'yal ya. Diriwayatkan dengan lafaz yang lain itu mu'yal dengan dhammah mimnya, sukun ainnya, fathah pada ya-nya. Wa huwa al murdha'. Kalau mu'yal, mana murdha'. bayi yang masih menyusu, yang disusui. Berarti yang menyusui, kalau murdi ibunya yang menyusui ya. Al-murdha' bayinya yang disusui. Wa huwa al-murdha' wa ummuhu hubla. Jadi kalau mu'yal maknanya al-murdha' wa ummuhu hubla, bayi yang masih menyusui dalam kondisi ibunya sudah apa? Hamil lagi. Ya, sudah hamil. Al-i'rab al-fa harfu 'athfin. I'rabnya fa harfu 'athfin qa'imah maqama rubba. Dan fa di sini menduduki posisinya rubba. Misal majrur. Ya. Ya keliru tadi macamnya. Fa misliki ya. Betul enggak tadi? Betul enggak tadi macamnya? Betul ya? Khawatir baca fa misliki. Fa misliki betul ya. Kemudian misal majrur bi rubba. Misal majrur dengan rubba. Yang mudmarah wa alamatu jarhi kasru akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamir muttasil fi mahall jarin bil idafah atau bil mudhaf. Ala rajih. Hubla badal. Ini hubla i'rabnya di sini badal min misal. Famithliki hubla, semisalmu hubla. Ya. Sama-sama nakira ya. Mithliki juga nakira, hubla juga nakira. Kenapa mithliki nakira? Karena misal di antara lafaz yang apa? Mutawaghil fil ibham. Tenggelam dalam keibhaman sehingga diidhafahkan tetap dia dalam kondisi apa? Nakira. Badal jadi misal ya tu hubla badal mislik, fa misliki hubla, hubla badal misl. Badal kul, badal kul. Wal badal yatba'u al mubdal min, dan yang namanya badal ngikut apa yang dibadali dalam i'rabnya, tabi'ahu fi jarrih, ngikut dalam hal jarnya. Wa huwa majrurun, dan dia majrur wa alamatu jarrih al fathah, tanda jarnya adalah fathah. Niyaba 'anil kasrah. Ya. Sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun lansarif. Karena dia hubla. Itu adalah isim yang lansarif. Wal mani' lahu minas sarf. Yang menghalangi hubla dari sarf. Dari al-jar bil kasrah. Illah taqumu maqama illataini. Satu illah yang menduduki posisi dua illah. Wahia alif ta'nif al-maqsurah. Itu alif ta'nif maqsurah. Kemudian qad harfu tahqiq. Taraktu fi'l wafail wal ba'u harfu 'athfin murdi' ma'tuf 'ala hubla, murdi'u itu ma'tuf 'ala hubla wa 'alamatu jarhi atau murdi'iyah. Keliru baca macamnya. Murdi'i fa mithliki hubla qad taraktu wa murdi'i. Kemudian murdi'i ma'tufun ala hubla wa alamatu jarhi kasru akhirih alfa harfu 'athfin alhaytuha fi'lun wa fa'il wa maf'ul an harfu jarin dhi majrur bi 'an wa alamatu jarhi alya niyabatan 'anil kasrah li'annahu min al-asma'i sittah wa huwa mudhafun wa tama'im mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi al-fathah niyaba 'anil kasrah li'annahu ismun la yansarif wal mani' lahu min as-sarf illah taqumu maqama illataini wa hiya sighatu muntaha al-jumu' muhwili sifatun li zi. Sedangkan muhwil itu sifat bagi zi, zi tamaima muhwili, yang memiliki tamimah dan yang apa? Mencapai umur 1 tahun. Wal ma'na ma'na basyir ini rubba mra'atin mithliki hubla wa murdi'in qad ataituha laylan fashaghaltuha an waladiha al-mu'allaq al-mu'allaq 'alayha at-tama'im 'alayhi at-tama'im. Maknanya terkadang seorang wanita semisalmu dalam keadaan hubla hamil menyusui, qad ataituha, saya datangi di malam hari, fasyaghaltuha an waladiha, maka saya pun mampu untuk menyibukkannya dari anaknya yang digantungkan di atas lehernya atau pada lehernya, tamimah, tamimah. Wa khassal hubla wal murdi'a bidzalik li'annahuma azhadun nas. Penyair mengkhususkan menyebutkan hubla dan murdi'. Iya. Li'annahuma azhadun nas fi rijal, karena dua wanita yaitu hubla sedang hamil dan sedang menyusui adalah azhadun nas fi rijal, manusia ataupun kaum wanita yang paling tidak berselera sirjal, kepada kaum laki-laki. Wa qalluhunna syaghfa, dan pada sedikit kerinduannya kepada kaum laki-laki. Ai faman adahuma minan nisa fana lahunna asghal. Perempuannya dalam kondisi hubla murdi saja yang biasanya umumnya azad. An-nisa fihim, itu beliau bisa ataupun dia bisa menyibukkannya, apalagi selain keduanya dari kaum wanita. Fana lahunna asghal, maka saya lebih bisa lagi menyibukkannya. Ah, mananya? Hah? Ngerti kan? Ya, bisa dirinci ya. Ini lagi ambil faedah lughahnya. Wa hadha madhhun li nafsihi bi husni al-'ishrah wa shiddati al-fuhulah. Ini adalah bentuk pujian untuk dirinya dengan kebagusan pergaulannya dengannya dan juga kejantanannya yang sangat. Wa syahidu fi rubba haitsu hudzifat ba'da al-fa wa baqiya 'amaluha. Syahidnya di sini pada rubba, di mana dibuang rubba setelah fa dan amalannya tetap. Wa ba'da bal qalilan ka qawlihi bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin, dan setelah bal dibuang rubba dan tetap ramal, tapi ini sedikit. Qalilan i'rabnya apa tadi? Qalilan bisa sebagai apa? Hal, bisa sebagai apa? Sifat dari maf'ul mutlak ataupun dari masdar. Sebutin masdar biasanya dimaukan maf'ul mutlak. Ya, kalau masdar saja apa i'rabnya kan? Masdar apa i'rabnya? Kalau maf'ul mutlak kan jelas mansub. Tapi sering diitlakkan kalimat masdar dimaukan dengannya apa? Maf'ul mutlak. Bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin, bahkan padang sahara demi padang sahara saya lintasi. Sedang menghikayatkan kekuatannya, kehebatannya. Wa hadza rajzun nusiba ila Rubbah ibn al-Ajjaj wa lam yasihha. Rajz ini disandarkan, ya sejenis syair juga, disandarkan kepada Rubbah ibn al-Ajjaj, tapi tidak sahih penyandaran ini. Al-lughah, isi bahasa. Al-mahmah biha aini al-mafazah al-ba'idah al-atrafi. Wa ma'na qata'tu ay jaztu musafira. Al-mahmah dengan dua ha, maknanya al-mafazah. Apa al-mafazah? Maknanya padang sahara, padang pasir. Disebut padang pasir, padang pasir dengan nama al-mafazah dari kata al-fawz, bermakna apa? Keselamatan. Untuk apa dinamai dengan ini? Tafa'ul. Bentuk optimisme agar dia bisa selamat, karena banyak orang yang binasa melewati padang sahara yang tidak berujung. Ya, seperti tidak berujung, kayak luasnya kayak lautan. Kalau dia enggak ahli, enggak kuat, mati di tengah perjalanan, apalagi kalau enggak ada bekal. Sehingga dinamakan untuk tafa'ul apa? Mafazah. Sebagian orang yang tersengat binatang yang berbisa disebut salim. Salim itu tafa'ul. Al-mahmah dengan dua ha bermakna al-mafazah al-ba'idati al-atraf. Al-ba'idatul atraf, yang jauh sudut-sudutnya. Sangat jauh sudut-sudutnya. Di sini al-ba'idah mudhaf ya. Bisa dilbafahkan. Karena dia adalah sifat. Al-ba'idah sifat. Bisa dilbafahkan pada al-atraf. Wa ma'na, ma'naya qata'tu ay jaztu musafira. Saya melintasi musafira dalam kondisi safar, yaitu padang sahara. Al-i'rab bal harfu 'athfin qa'im maqama rubba. Bal harfu 'athfin qa'im maqama rubba. Mahmah majrur bi rubba wa 'alamatu jarri kasri akhirih. Qata'tu fa'il wa fi'lun wa fa'il ba'da dharf makan wa mahmah mudafun ilayhi wa 'alamatu jarrihi kasri akhirih. Wal ma'na rubba mafazatin tawilatin qata'tuha ba'da mafaza. Maknanya terkadang padang sahara yang sangat luas saya lintasi demi padang sahara, satu demi satu dari padang sahara yang luas saya lintasi. Wa syahid fi rubba, syahidnya adalah pada rubba di mana hudzifat ba'da bal, di mana rubba dibuang setelah bal. Wa baqiya 'amaluha, dan amalnya tetap ada. Wa huwal jar, itu mengejarkan isim setelahnya. Wa huwa qalil, dan ini setelah bal sedikit. Wahad ruba wa ibqaw amalha bidunihina ay al-wawi wal fa'i wa bal aqal minhu ba'da bal. dan dibuangnya rubba, kemudian menyisakan, menetapkan amalannya tanpa ada wawu sebelumnya, ataupun fa sebelumnya, ataupun bal sebelumnya, akol lebih sedikit lagi dibandingkan yang datang setelah bal. Jadi berurutan. Paling banyak setelah apa? Wawu. Kemudian apa lagi? Setelah fa. Kemudian? Setelah bal. Lebih sedikit lagi ketika tidak ada huruf-huruf ini yang mendahulunya. Kaqawli, seperti ucapan penyair, rasmi darin waqaftu fi talalihi kittu aqdil hayata min jalalih. Ada di sini maknanya, sisa-sisa rumah. Waqaftu fi talalih, terkadang ada sisa-sisa rumah yang saya berdiri di puing-puingnya. Hampir saja, hampir-hampir saya menghabiskan kehidupan ini karenanya, ataupun mati karenanya. Qalahu Jamil ibnu Ma'mar min qasidatin min al-khafif. Ini diucapkan oleh Jamil bin Ma'mar dari qasidahnya yang ringan. Al-lughah rasmud dar ma kana lasiqan bil ardi min athariha karramadi wa nahri. Isi bahasa rasmud dar adalah apa yang dia sudah bercampur dengan tanah, menempel dengan tanah, min athariha, dari sisa-sisa bangunannya, karramad seperti abu, wa nahwi dan yang semisalnya. Wa talal, dalam talal, ma syakhasa min athariha wartafa, apa yang tampak dari sisa-sisa bangunan tadi dan yang irtafa, yang masih ada di situ, tampak tinggi masih. Wartafa, apa yang tampak dari bangunannya yang menonjol ataupun yang masih tegak. Wa aqdi man aqdiha al-haya, adalah amut, hampir-hampir saya mati karenanya. Ya mungkin dia di situ memiliki kesan khusus gitu pada rumah tadi yang sudah hancur. Wa yurwa badal al-haya, diriwayatkan dalam lafaz yang lain sebagai ganti dari al-haya dengan al-ghadah. Kitu aqdi al-ghadata min jalalih gitu. Wa hiya qala al-ghadah, maknanya baina salatil fajri wa dhulu'i syams, antara salat fajar hingga terbenamnya apa? Matahari. Habis berdiri di situ dia melamun, merenung. Ya. Atau hampir dia menghabiskan waktunya di situ karena memikirkan sesuatu. Kemudian wa qawluhu, ucapan penyair, min jalalih bi fathil jim, dengan fathah jim, ay min ajlih, jadi min jalalih makna min ajlih karenanya. Waqila, dan ada yang mengatakan makna min jalali ay min 'idhami amri, karena besarnya perkara itu. Fi 'aini, di matanya, wal jalil al 'azim, al jalil maknanya adalah yang agung, yang besar. Al i'rabu rasmu kalau mau lebih mengetahui makna yang secara jelas harus lihat syair yang sebelumnya, apakah dia sedang meratapi kekasihnya atau apa. Ya, wallahan, dicek. Qala, apa tadi? Al-i'rabu rasmu, rasmi, rasmi darin, rasmi, majrurun bi rubba mahdhufah. Wa alamatu jarhi kasru akhirih wa huwa mudhaf, wa darin mudhafun ilayh. Waqaftu fi'lun wa fa'il fi talal jar majrur wa huwa mudhaf, wal hadha dhamir muttasil fi mahall jar bil idhafah. Kitu fi'lun wa fa'il, kada fi'lun madin min af'alil muqarabah, ta'malu 'amala kana, tarfa' al-isma wa tansibu al-khabar, wa ta' dhamir muttasil fi mahall raf'in ismuha aqdi. فعل المضارع المرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال لأنه فعل المضارع المعتل الآخر بالياء وفعل مستتر فيه جواء وجوبا تقدر أنا الحياة مفعول به وجملة الفعل والفاعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كاد من جلاله جار ومجرور والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة متعلق بأقضي والمعنى رب أثر أثر دار وقفت في طلاله كدت من أجلي أي من عظم أمره في عيني والشاهد في فيه حيث جر رسم مربى المضمرة ولم يتقدمها واو ولا فاء ولا بال. معنى رب أثر دار, terkadang ada sisa-sisa jejak-jejak rumah saya berdiri di puing-puingnya. Kitu min ajli, hampir-hampir karenanya saya mati. Ay min idhami amrihi fi aini, yani karena besarnya perkara ini fi aini, di mataku. Syahidnya di sini haitsu, di mana wa syahid fihi syair di sini adalah haitsu jurra, di mana dijarkan rasm dengan ruba yang diidmarkan dalam keadaan tidak didahului sebelumnya oleh wawu, oleh fa ataupun bal. Masai. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Ya, lesai sudah menempel, sudah menyatu dengan tanah. Seperti debunya, sudah melebur dengan tanah. Tembok dinding-dindingnya, genteng-gentengnya sudah hancur, menyatu dengan tanah. Tapi ada di situ yang masih gundukan gitu. Dia berdiri di situ. Ya, lain tidak? Hah? Karomadin ishtaddat bihirrih. Romad. Karomad. Ada ayatnya kan? Karomadin. Wallazina kafaru a'maluhum karomadin ishtaddat bihirrih. Romad. Tebu sudah jadi debu. Saking lamanya sudah. Ya, cukup sampai sini. Allahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.